الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات والطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk pujian yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atas berbagai bentuk kenikmatan yang selalu Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang kita rasakan, sadar itu kenikmatan, ataukah mungkin kenikmatan yang kita terlalaikan untuk mengingatnya, yang padahal merupakan kenikmatan besar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang maha mulia, zat yang penuh dengan keutamaan. Begitu pula di antara kenikmatan yang Allah amat besar berikan kepada kita, kenikmatan waktu, kenikmatan umur, kenikmatan usia, kita bisa melampaui Ramadan. Allah mudahkan bagi kita untuk ibadah, siyam, qiyam, tilawatul Quran, as-sadaqah, waz-zakah, zakat, sampai kemudian Allah berikan kepada kita umur melampaui itu hingga santri pun dapat kembali ke ma'had yang semoga Allah berkahi ini. Itu semua merupakan nikmat-nikmat bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah berikan kepada kita terus keimanan, Allah berikan kepada kita terus keistiqomahan, terus dalam ketaatan kepada Allah tak henti-hentinya. Jangan dilalaikan itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak sedikit mereka ya yang belajar di ma'had kemudian liburan, kemudian tidak kembali ke ma'had, tertipu dengan perkara-perkara duniawiyah. Mungkin merupakan fakta yang terlihat bahwa dalam sebuah ma'had, dalam sebuah tempat pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin saja di awal kita memiliki sekian banyak teman dalam belajar, dan sangat banyak kejadian di tengah perjalanan belajar, satu hilang, dua, tiga, empat, liburan selesai kembali ke ma'had, yang kembali cuma sekian. Yang satu ya terbawa dengan temannya di rumah, enggak kembali ke ma'had. Yang satu ya tertipu, terbawa dengan arus zaman yang terus berkembang, tidak mau balik ke ma'had, tidak mau belajar lagi, tidak enak di ma'had. Dalam kata lain, padahal belajar ilmu ini merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Bisa belajar ilmu itu enggak sembarangan. Bisa hadir di majelis ilmu, bahkan mulazamah, mondok, itu luar biasa. Sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan ketika kita Allah berikan kemudahan, maka bersemangatlah. Manfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah berikan kepada kita semua banyak kebaikan di balik itu. Kesabaran kita, ketekunan kita dalam belajar. Ya. Mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, belajar adab, belajar sholat, belajar wudhu, kemudian diamalkan, belajar akhlak kepada Allah, adab kepada Allah, adab kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, adab saat di masjid, adab bersama teman, adab bersama orang tua, diamalkan. Ada bersama gurunya, diamalkan. Khair kathir, kebaikan yang banyak. Antum selangkah demi selangkah dapat pahala terus. Nanti sedang begini dapat pahala lagi, sedang begitu dapat pahala lagi. Antum membaca Al-Quran, sekian banyak pahala. Antum selesai dari menghafal tasmi', bermain dalam rangka menunjang semangat antum dalam belajar. Kalau itu diniatkan untuk menyemangatkan diri antum, insyaallah bernilai ibadah juga. Antum persiapan menghafal untuk masuk pelajaran lagi, ta'awun, pahala lagi. Dan itu semua birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, pahala di atas pahala. Khair al khair, kebaikan di atas kebaikan. maka jangan merasa merugi. Enggak sia-sia keberadaan antum di sini, siapapun dia. Mau yang kelas kecil, mau yang kelas besar, ya mau yang adik kelas, mau yang kakak kelas, ketika dia menjadi orang yang semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat mengamalkan ilmunya, banyak kebaikan yang akan dia raih biiznillahi ta'ala. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, dan itu pula motivasi untuk mereka-mereka yang hadir yang sibuk dengan ilmu. Dengan ilmu hari-hari orang itu semakin bermanfaat. Dia mau apapun bermanfaat kegiatannya. Dia sedang belajar majelis ilmu, bermanfaat baginya, berpahala. Dia sedang bersama keluarganya, berpahala juga. Dia sedang istirahat, berpahala juga. Akibat apa? Ilmu. Dia sedang main bola, dia sedang bekerja, dia sedang mandi, dia sedang berwudu, sedang sholat, berpahala semua. Apa sebabnya? Tahu ilmunya. Orang kalau istirahatnya demi kemaslahatan dia untuk beribadah kepada Allah, berpahala tidurnya. Kerja, dia tahu ini mencari nafkah dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi keluarganya dalam rangka menjaga kehormatannya. Dia tahu ilmunya. Dia belajar masalah al-buyu', jual beli. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Allah berkahi perniagaannya. Apa sebabnya? Ilmu. Dan tentu ilmu akan berbuah jika diamalkan. Maka motivasi buat kita bersama untuk selalu bersyukur jika mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ini. Mungkin gak semua orang mendapatkan kenikmatan seperti kita. Ya, yang mendukung banyak. Gak orang tuanya, ya enggak ustadznya, enggak tetangganya mungkin, enggak pamannya mungkin, yang mendukung banyak. Teman-temannya khair kathir, kebaikan yang luar biasa. Antum mungkin pernah dengar orang belajar susah belajarnya, mau datang ke majelis ilmu saja susah, banyak rintangannya. Sekarang saat antum dimudahkan, maka manfaatkan dengan baik. Jalan tinggal jalan, enggak ada yang menghalangi kita. Ya. Pun didukung, diberi uang saku. Ya. Diberi apa yang antum senangi. Supaya apa? Semangat belajarnya. Antum mau dibelikan apa? Jajan. Antum mau dibelikan kitab. Dukungan yang luar biasa bagi antum, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan jika mendapatkan rintangan, mendapatkan gangguan, mendapatkan cobaan dalam masa belajar, maka bersabarlah. Bersabar. Yang namanya ibadah, syaitan akan berusaha merintanginya. Mungkin dia akan utus pesuruh-pesuruhnya. Dia akan utus tentara-tentaranya. Dia akan bisikkan kepada orang-orang untuk menghalangi orang yang beribadah. Apalagi mungkin ibadah yang besar. Apa kamu ini? sok alim. Apa kamu ini? Ya, belajar terus. Apa kamu ini? Digembosi. Lagi ibadah dikomentari, lagi enggak ibadah dikomentari juga. Seperti itulah manusia. Dan enggak sedikit mereka yang tidak bisa menjaga lisannya, maka bersabarlah dengan itu, dari cobaan-cobaan tersebut. Makanya kata para ulama, ridhan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan orang itu sebuah tujuan yang gak akan bisa dicapai. Kalau antum maunya ikuti orang terus, semua yang dimakan oleh manusia gak akan pernah bisa tercapai. Maka ikutilah apa-apa yang Allah tuntunkan, dan begitu pula Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dituntunkan kebaikan-kebaikan, dicegah dari kejelekan-kejelekan, ikuti itu. Nah, jangan merasa pesimis, optimis. Seorang mukmin itu harus memiliki sifat optimis. Semangat belajar, baik yang baru maupun yang sudah agak lama, atau mungkin yang sudah lama, semuanya harus semangat dalam belajar. Semangat memahami apa yang diterangkan gurunya, semangat dalam menghafal, semangat dalam menulis, semangat dalam memurajaah. Enggak sia-sia. Yang demikian tidak sia-sia. Allah yang Maha Tahu, Allah yang membalas usaha-usaha hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju jalan kami, menempuh jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan beri hidayah bagi mereka untuk menuju jalan kami tersebut. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kitabul ilm masih pada adab talibul ilm, adab-adab para penuntut ilmu. Taib, yang bisa menyebutkan adab yang pertama? Masih ingat adab yang pertama? Ikhlasun niyyah lillahi azza wa jal. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua? Apa? Meniatkan untuk mengangkat dari siapa? Dan orang lain. Ahsan. Allah barik. Yang ketiga, meniatkan untuk membela syariat. Ahsan. Allah barik. Yang keempat, ahsan, lapang dada dalam permasalahan khilaf. Yang kelima, mengamalkan ilmu, termasuk adab talib. Yang keenam, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, sikap hikmah. Sikap hikmah. Yang kedelapan, ahsan, bersabar dalam proses belajar. Yang kesembilan, enam. Sudah, yang kelima itu. Sekarang yang kesembilan. Hah? Apa? Enam. Siapa? Ihtiramul ulama wa taqdiruhum. Yang ke-10, sahibun nadhara. Yang ke-10. Sebelum yang terakhir, ahsan, at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Al-hadi asyar. Yang ke-11. Yang terakhir, kita masih di situ. At-tathabbut wath-thabat. Ahsan. Allah barik. At-tathabbut wa al-thabat. Ila aina wasalna? Wa hunaka farqun baina al-thabat. Khalas. Sampai di mana kita? Makna al-thabat. Taib. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى setelah beliau menerangkan makna thabat yang artinya as-sabr as-sabr wal muthabarah, bersabar dan tekun dalam proses belajar, tidak bosan dan tidak jemu, dan tidak pula mengambil dari setiap kitab satu bagian sedikit, atau dalam sebuah bidang satu bagian sedikit. Nanti belajar bahasa Arab sedikit diambil, berhenti. Nanti belajar akidah sedikit diambil, berhenti. Atau belajar sebuah kitab, belajar usulul thalatha sedikit, pergi. Belajar jurumiyah sedikit, pergi. Yang demikian bukan thabat. Maka di antara adab seorang talib ketika belajar itu harus thabat, menjadi orang yang kokoh dalam belajar. Enggak gampang berpindah-pindah, tidak gampang berhenti. Qala rahimahullah li'anna hadha alladhi yadurru talib. Sikap tidak thabat itulah yang memudaratkan seorang pelajar. Siapapun dia yang belajar, kalau sikapnya demikian akan memudaratkan dia. Wa yaqta 'alaihi al-ayyam bila faidah. Akan menghabiskan hari-harinya tanpa faedah. Sibuknya apa? Kathratul intiqal, banyak pindah-pindah. Nanti ke majelis ini besok, ke majelis itu besoknya lagi. Enggak sabat, enggak dia terus di situ. Enggak dia tekuni pelajaran di sana. Dia berhenti di situ, pindah ke sini. Berhenti di sini, pindah ke situ lagi. Fa mathalan ba'du at-tullab yaqra' fi an-nahwi. Bada al-musannif rahimahullah bil mithal. Musannif rahimahullah kemudian memulai dengan contoh-contoh. Famathalan ba'du at-tullab yaqra' fi an-nahwi. Ambil contoh sebagian pelajar Dia membaca, mempelajari dalam bidang nahwu fil ajrumiyah. Dia belajar kitab al ajrumiyah nahwu. Jurumiyah. Wa marratan fi matni qatrin nada. Nanti berikutnya sedikit setelah itu pindah ke qatrun nada. Wa marratan fil alfiyah. Sedikit ambil di jurumiyah, sedikit ambil di qatrun nada, wa marratan fil alfiyah. Sedikit lagi dia ambil di alfiyah. Jurumiyah enggak selesai, pindah qatrun nada. Enggak selesai lagi, pindah lagi ke alfiyah. Terus apa yang dia dapat? Enggak dapat jurumiyah, enggak dapat qatrun nada, enggak dapat alfiyah. Ibn Malik. Naam. Wa kadzalikal hal. Begitu pula sama kondisinya dalam bidang mustalah, misalkan mustalah hadis. Naam. Alhamdulillah kelas 2 sudah mulai mustalah hadis. Apa kitabnya? Hah? Matan Al-Baiqu Niyah. Belajar mustalah maratan fin nukhbah. Belajar nukhbah, nukhbatul fikar. Wa maratan fi alfiyah al-iraqi. Nanti belajar nukhbah, pindah lagi ke alfiyah al-iraqi. Mustalah juga, sama-sama mustalahnya, tapi di sini dia belajar enggak lama pindah ke sini. Enggak dapat yang ini, enggak dapat yang itu. Pernah belajar mustalah? Pernah. Gitu aja. Wa kadzalika fil fiqh. Begitu pula bidang fiqih. Maratan fi zadil mustaqni'. Satu kali dia belajar zad al-mustaqni'. Kitab fiqih. Wa marratan fi umdati al-fiqih. Nanti dia belajar lagi umdah al-fiqih. Wa marratan fil mughni. Nanti dia belajar lagi al-mughni. Pindah-pindah, ini enggak selesai, pindah ke sini. Umdah al-fiqih. Umdah enggak selesai, pindah ke al-mughni. Wa marratan fi syarhil muhadzab. Nanti satu kali dia pindah lagi ke syarh al-muhadzab. Wa hakadha fi kulli kitabin wa halumma jarra. Dan seperti itulah kondisi dia pada setiap kitab seterusnya. Belajar nahwu seperti itu, belajar mustalah juga seperti itu, belajar fikih juga seperti itu, belajar akidah pun seperti itu, dan fatal akibatnya. Belum memahami yang di sini pindah ke sini. Sepotong di sini dia pelajari, belum sempurna dia pindah. Sembrawut. Padahal bukan seperti itu kemauannya sang penulis. Bukan seperti itu maksud yang diterangkan oleh sang guru. Hanya saja dia tidak bersabar ketika belajar, tidak kokoh dalam belajarnya. Maka perkara pokok bagi seorang talib yaitu as-sabat. Hadza fil ghalib la yuhassilu ilman. Keumumannya orang yang demikian enggak mendapat ilmu. Orang yang kondisi belajarnya seperti itu enggak dapat ilmu. Walau hassala ilman fa innahu yuhassilu masail la usulah. Kalaupun dapat ilmu, yang dia dapatkan permasalahan-permasalahan saja, bukan pokok-pokok yang dia dapatkan. Kalau orang belajarnya, ya dari awal dia belajar, dia tekuni naik lagi ke atas, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas lagi. Yang dia dapat usul, pokok-pokok. Tapi kalau sukanya pindah-pindah, enggak serius belajarnya, mungkin saja dapat ilmu, tapi yang dia dapatkan cuman permasalahan satu poin saja, dua poin saja. Dia enggak paham apa yang menjadi sebuah inti dari jawaban, dari fatwa, dari penjelasan tersebut. Tapi kalau orang sudah belajar dari awal, dari bawah, oh begini cara memahaminya. Nah, begini ternyata cara untuk mengambil dalil. Dia memahami itu. Tapi kalau belajarnya kesana kemari, mungkin dia dapat ilmu, tapi apa hukumnya ini? Oh boleh. Gimana penjelasannya? Enggak tahu. Pokoknya kata Syekh Fulan boleh. Tapi kalau orang yang belajar, dia bisa memahami. Dia sudah punya dasar, pondasi, sehingga dia bisa membangun di atasnya berbagai bentuk permasalahan-permasalahan yang lain yang bercabang dari usul, dari pondasi tersebut. Itu pentingnya belajar apa? Secara bertahap. Belajar dengan tekun, sabar. Wah, masih mudhaf-mudhaf ilaih. Wah, masih hadza kok. Terus kenapa kalau masih hadza? Remeh begitu maksudnya. Jangan disalah sangka, banyak orang sudah tinggi belajar bahasa Arabnya masih suka salah mudhaf-mudhaf ilaihnya. Mudhaf-mudhaf ilaih bukan perkara remeh. Dipelajari terus sampai nanti. Maka muliakan ilmu dalam setiap tahap. Belajar usul thalathah, pelajari dengan tekun, dengan sabar, semangat belajarnya. Enggak kemudian melihat, oh usul thalathah sering kok dipelajari. Iya sering, kamu sudah paham? Belum. Sudah selesai? Belum. Sekarang belajar apa? Kita buat tauhid. Taib. Qala rahimahullah wa tahsirul masail kalladhi yaltaqitul jarada wahidah ba'dal ukhra. Kata Syekh rahimahullah, orang yang dapatnya permasalahan-permasalahan saja seperti orang yang dapat belalang satu demi satu. Susah dia kejar-kejar belalangnya, dapat satu saja. Nanti kejar lagi capek, dapatnya cuma satu lagi. Kalau orang sudah belajar dari awal, dia sudah dapat tekniknya, kalau kata orang. Nah, kenapa ya kok susah ya dapat belalangnya? Kamu enggak tahu tekniknya. Kalau orang sudah belajar usul dari sebuah permasalahan, dia bisa terapkan, bisa dia ambil faedah untuk sekian poin, untuk sekian bentuk permasalahan, untuk bahkan dalam berbagai bidang ilmu. Dia punya satu kaidah, dia pelajari, ternyata kaidah itu bisa diterapkan dalam masalah ini, masalah itu. bidang fikih ataukah bidang yang lainnya. Tapi kalau orang enggak belajar, enggak tekun belajarnya, susah. Satu baru dapat, dua, tiga, susah payah. Enam, itu permisalahan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Lakin at-ta'shil war-rusukh wath-thabat hadha huwa al-muhim. Tapi yang namanya pemupukan pondasi war-rusukh kekokohan, ya, kekuatan dalam ilmu, itulah yang penting. Itulah yang penting. Athbat bin nafsi lil kutub allati tuqra au turaja. Lebih kokoh dalam kitab yang dia pelajari atau dia murajaah. Wa athbat bin nisbati lil syuyukh. Lebih kokoh dari sisi syekhnya. Dia betul-betul mengambil ilmu dari seorang syekh, dari seorang guru. Betul-betul dia pelajari dari guru tersebut. Alladzina tatalaqqa anhum, yang kau belajar darinya. La takunu dzawaqan, jangan jadi orang suka nyicip. Cicip ini, wah enggak enak yang itu. Ah, ini rasanya hambar. Ah, ini orangnya enggak pintar nyampaikannya, pindahlah situ. The work, suka nyicip saja. Dan enggak sedikit yang seperti itu suka nilai biasanya. Ini ustadznya bicaranya begini dikomentari. Kalau yang ini enak ini. Yang ini begini, begini, begini. Nilai. Belum belajar sudah nilai, menilai. Zawaq kulla asbu'in inda syaikhin. Setiap pekan satu syekh dia pindah. Pindah pekan berikutnya pindah syekh lain. Kulla syahrin an syaikhin. Setiap bulan pindah satu guru lagi. Nanti pindah ke sini, pindah ke situ. Enggak bertahan seminggu pindah, enggak bertahan sebulan pindah. Qarrir awwalan man satatalaqqa al-ilma indah. Tetapkan pertama kali siapa yang kamu mau ambil ilmunya. Mau ngambil di mana kamu ilmu? Putuskan dulu di mana. Thumma idza qarrarta dzalik fathbut wa la taj'al kulla syahrin aw kulla usbu'in laka syaikhan. Kalau sudah engkau pilih, maka uthbut, tegarlah kamu, kokohlah kamu. Mungkin pertama pilih mondok di Bangil misalkan, atau mondok di ma'ahad yang lain. Enggak bertahan berapa lama, pindah, enggak enak bi di situ. Aku enggak punya teman di situ bi. Pindah. Pindah ke tempat lain. Di tempat lain bi lebih enak makanannya yang di situ yang sebelumnya. Pindah lagi ke sana. Bi kejauhan bi di situ. Pindah lagi. Terus kapan belajarnya? Nah, maka jangan suka pindah-pindah, jangan suka nyicip, belajar di sini, selesaikan, ambil. Setelah engkau dapat sempurna ilmu, baru pindah kepada yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian insyaallah kajian daras kita di malam hari ini. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.